أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab ada kalimat yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya ditulis tidak menggunakan alif lam, misal alif lamnya kita coret ya, inna sholat saja, alif lamnya tidak ada. Maka itu maknanya nakirah, umum dalam bahasa Arab. Bebas, tidak terikat dengan aturan. Tapi kalau ada alif lamnya tertulis seperti di muka, inna sholat, itu artinya ma'rifah, khusus. Ada aturannya, tertentu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, car, mobil, banyak tuh di luar. Jadi kalau kita katakan the car, yang itu bukan yang lain. Sekarang perhatikan, kata Quran, inna sholat, semua kalimat sholat di Quran yang menunjuk pada ibadah itu selalu menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Selalu pakai alif lam. Yuk kita terjemahkan. Innas shalah, salat yang dilakukan dengan benar itu khusus ada aturannya di Quran, petunjuknya di sunnah. Tidak bebas, tidak sembarangan. Itu yang akan menjadikan pelakunya tanha anil fahsya'i wal munkar, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kata Quran, kalau ada orang sikapnya buruk, sifatnya tidak baik, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, keburukan yang sumbernya dari syahwat. Ya, maaf, kata-kata jorok itu fahsya. Kotor itu fahsya. Suka mencela itu fahsya. Gosip itu fahsya. Pornografi itu fahsya. Porno aksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat kata-katanya kotor. Mustahil itu. Tidak mungkin ada orang sholat senang mencela orang, itu mustahil. Ya. Kalau ada orang tidak sholat suka mencela, ya, kata-katanya kotor, itu tidak usah dipikirkan. Memang nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat, mohon maaf, pandangannya tidak pernah punya filter, kata-katanya tidak terkontrol, ya, seringkali tajam pada orang lain, ya rahmatullah, ada yang keliru dalam sholatnya. Ya, ada yang keliru dalam sholatnya, belum sempurna sholatnya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Maaf, berselisih itu mungkar. Merampok itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Tidak mungkin ada orang sholat mencuri. Mustahil. Tidak mungkin ada orang sholat korupsi. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, masih sempat dalam hidupnya terlihat berlaku yang tidak pantas, mungkar, ada yang keliru dalam sholatnya. Saya tidak tahu kalau di Al-Istiqamah. Ya. Sementara di masjid lain, orang mau sholat pun datang ke masjid, masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Ada yang keliru itu. Ya. Baik, satu. Kedua, kita cepat. Kata Quran, orang yang benar sholatnya, itu langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, pasti diberikan ketentraman dalam jiwanya. Tenang. Bawaannya tenang. Sedang tidak punya masalah, tenang itu biasa. Punya masalah berat pun tetap tenang, itu yang luar biasa. Ada orang macet, sudah klakson sana sini, Masya Allah. Sudah mengeluh. Yang ini Masya Allah, tenang saja. Dikasih macet, Alhamdulillah bisa menghafal Al-Quran. Alhamdulillah bisa dengar tausiah. Mau ngapain lagi, memang sudah macet. Ini hatinya tuh tentram sekali. Ya. Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat dengan benar. As-shalah aqimis sholata li dzikri. Supaya engkau tersambung kepadaku. Zikir, ingat. Ya. Ya Allah, apa faedahnya kalau saya sudah ingat kepadamu? Dijawab di Quran surah 13, Ra'du ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampak selanjutnya tatma'innul qulub, hatimu pasti tenteram. Coba cek sampai dengan zuhur ini. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan, sudahkah salat menghilangkan gusar dalam jiwa kita? Tiga, saya percepat dulu. Kalau salatnya benar ditunaikan oleh Quran, langsung turun statement Allah. Perhatikan kalimatnya. Kata Quran, orang ini akan dimudahkan segala urusan hidupnya, dilancarkan rezekinya tiada bertepi. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 dan 3 ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan persamaannya ya, kita buat persamaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan.

Kalau itu ingin kita genggam, kita pegang, enggak ingin lepas, maka dirubah kalimatnya menjadi aflah. Aflah. Allah sangat memahami setiap manusia, khususnya orang Islam pasti menginginkan pilihan ketiga itu. Maka turun ayat Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Perhatikan, qad aflahal mu'minun. Orang beriman kalau benar imannya pasti dia menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashyun. Yang dia dalam salat selalu khusyuk menunaikannya. Nanti saya akan ceritakan di akhir kalau masih ada masa, seorang sahabat yang cuma modal pakaian, begitu dilatih salat oleh Nabi, setahun di Madinah jadi orang paling kaya nomor satu di Madinah, mempraktikkan nilai salatnya. Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya yang kelima ini, itu diulang-ulang 5 kali dalam sehari diingatkan pada kita. Coba cek dalam azan, setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Ayo anda sholat, kalau belum bahagia, mintakan kepada Allah. Ya. Ada masalah dalam pekerjaan, dalam kehidupan, mohonkan. Allah berikan, Allah tunggu itu. Nah, sekarang, ayo kita evaluasi dulu. Sholat yang telah kita tunaikan sampai zuhur ini dengan ba'diyahnya, berapa dari 5 ini yang sudah kita raih? Apakah seluruhnya sudah diraih? Alhamdulillah. Atau jangan-jangan ada orang sholat di antara kita, masih gemar melakukan fahsya dan mungkar. Hidupnya tidak tenteram, persoalan selalu datang. Ya, doa jarang terkabul. Apa yang salah? Maka perhatikan jawabannya. Kata Quran, kita akan selalu bersama Quran dan Sunnah. Perhatikan, kata Allah Quran, bila ada orang sholat dalam hidupnya belum meraih satu di antara 5 ini, penyebabnya bisa kemungkinan satu di antara 2. Satu, maaf, kata Quran, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Al-Baqarah 45-46. Yang kedua, maaf ya, ini halus sekali bahasa Qur'annya. Kata Al-Qur'an diisyaratkan dalam Qur'an surah 29 di awal ayat ke-45-nya, mohon maaf, kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sholat kita, ya, sampai dengan barusan terakhir. Ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan anda ruku tapi gak ngerti yang dibaca dalam ruku. Kita sujud gak paham yang dibaca dalam sujud. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita kalau gak ngerti yang dilakukan? Karena itulah dalam hal sholat ini inti pelajaran kita. Nabi saking ketatnya tentang sholat ini, bukan cuma persoalan fikih. Bukan cuma benar dari takbir sampai salam. Nabi ingin memastikan setiap umatnya yang sholat dapat 5 keutamaan tadi. Karena itulah satu-satunya ibadah yang sangat ketat ikatannya cuma sholat. Al-Bukhari nomor hadis 631. Perhatikan kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian, tapi sebelum sholat, jangan sembarangan sholat. Pastikan sholat anda, kata Nabi, persis melihat saya, seperti saya sholat. Saking inginnya Nabi sholat kita benar, paham yang kita lakukan dan kita bacakan, please, awas, please, ini yang paling penting. Mendapatkan 5 keutamaan yang dijanjikan. Jadi kalau kita mau sholat, teori sederhananya, sebelum dilakukan, tanya dulu pada Nabi, lihat bagaimana beliau sholat.